Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 1157. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi akhrijni min dhulli nafsi. Fatahhirni min syakki wa syirki. Qabla khululi ramsi. Bika astang siru fangsurni walaika atawakkalu fala takilni wa iyyaka as'alu fala tukhayyibni wa fi fadlika arghabu fala tahrimni walijana bika antasibu falatu ba'idni babiba bika akifu falatatrutni. Ilahi duh pangeran kulo, akhrijni mugi ngedalaken panjenengan ni ing kula minduli nafsi saking inane awak kula min idhofatil masdari utawi lafat minduli nafsi iku setengah saking mudhofaken masdar dhuli kumasdar bil maf'uli maring maf'ul nafsi. Ai min kauni tegese saking kawontenan kula iku udillu ngino sapa kula nafsi ing awak kula li ghairika dateng saklintune panjenengan bitomahi kawan tamak walakhir silan lugu aulil fa'ili utawa mudhof maring fa'il ay min kauni nafsi saking anane awak kula iku tudilluni dadosaken ino apa nafsi ing kula watu keune lan andurung utawa nibaaken apa nafsi ne ing kula ditibaken didorong fima ing dalem barang layaliku kang ora patut ingkang mboten patut apa ma. Watahir lan mugi bersihaken panjenengan ni ing kula min saki saking mamang kula wa syirki lan syirik kula. Asyaku utawi mamang iku duwe kusandri rupake dodo rupake ati inda ihsasihi ing dalem nalika olai ngerasaaken soter piambren prawan perkara makruhin kang disengiti Faida doko moko tatkala ne rupak opo sadar. Adrama moko peteng opo kolbu ati. Waso bahulan mekenane ing ati opo alhammu susah. Wal hazanu lan tegese susah. Wa tuharatuhu utawi bersih ati minusake mamang iku biwujudi ziddihi tetep lawan wujude lawane mamang. Bahwa utawi lawane mamang iku al yakinu yakin. Izbihi kono sebab yakin yata si udati jembar opa sadru dodo. Wayan syariku lan tegesi jembar opa sadru. Payastani rumoko dati padang opa kolbu ati. Wajidulan nemu opa kolbu aroha ing bungah. Wal farokalan tegesi seneng. Billahi sebab Allah Ta'ala. Habikot rima lan kawan kira-kirane barang. Yusibuhu kangenani opoma ing ati. Minuril yakin saking cahayane yakin. Yakunu ono opo ing sirokuhu jebari ati. Watisa'uhu lan tegese jembari ati. Wasirku tawi sirik iku ta'alukul kolbi gumantungi ati bila sebabi kan piro-piro sebab. Indah ghaflati ing dalem nalikane laline wong. Iku saman owai laline ati. Wong ku diganti ati. Anil musabibi saking kang gawe sebab. Wanis yanihi lan laline ati. Laline ati tutuk laline wong. Lahu maring musabib. Wamabda udalik utawi permulaane mengkono-mengkono syirik. Iku haijanu syahwati mulak mali'i syahwat. Anistila idul mati saki. Saking oleh nguasani petenge mamang. Alakobi ngatasi hati. Bayab za'u moko nuju opo kolbi. Opo kolbi. Kina indip indalem nalikane mengkene-mengkene iki. Ila asbabi maring piro persebab. Alatikang yutawasolu. Kang digawe nekaaken opo asbab ya tawasu kang dadi teko opo kolbi biya tawan lati ila kuyatihi maring kekarepane ati idlah ya rakono ora nyawang ora weruh sopo wong woyo so opo ati. Hoiru aeng liliane lati. Watu haratu utawi sucine kolbi. Minu saking sirik iku bididihi. Lawan lelawanane sirik. Bahwa utawi dit iku nuru tauhid cahayane tauhid. Aladikan yang difuhu kang nyeleh. Ing lambi sopal haku dat kang hak yani Allah dikol biye ing dalam atine wong. Watat ma inu mungko dati anteng bidalika sebab mengkono nur tauhid opo nafsuhu nafsune wong. Watas kunu lan meneng opo nafsu anisarohi saking derembo. Watoisi, watoisi lan mongso. Aladhi kang asobaha kangenani opo labi ing nafsu. Wa kullu ma qawiya lan samangsane kuat apa nuru tauhid. Nuri tauhid di kalbi dalam atine wong. Karena mongko ono apa khalasuhu keselamatane kalbu minasriki saking syirik iku aksara luweh akeh. Qabla ululi ramsi ing dalem sakderenge pun manggon wonten ing kuburan kula. Ai kubri tegese kuburan kula. Idhlai sakono ora ana iku badha indom sawise kubur apa tadhirun mbersihaken ila binari angin kelawan geni neraka. Bika namung kelawan panjenengan astang siu yun pitulung sapa kula. Ayat lubu tegese nyupre sapa kula anusota ing pitulung ala nafsi ing atase nafsu kula wa setoni lan setan kula wa hawaya lan hawa nafsu kula. Pangsuli moko mugi nulungi penyengan ne ing kula alaiha ing atase nafsi setan lan hawaya. Walaikala iku ing atase panjenengan atau wakalu kumandel sapa kula fitasili matolibi ing dalem ngasilaken pira-pira panyuwun kula. Pira-pira panyuwun kula. Bala takili mongko ampun masraken panjenengan ing kula ila wirika maring sak lintune panjenengan. Ba ing kuntulan senajan onten sapa kula iku lastu mboten wonten kula iku sadikon wong kang leres pitawakuli ing dalem pasrah kula ing dalem kumandel kula. Wa iyyaka lan ing panjenengan as'alu nyuwun kula. Bala tuhayyibni mongko mugi ampun andamel tuna panjenengan ing kula. Wa in kuntulan senajan wonten sapa kula iku ahlan ahli lil khaibati maring dipun tunaaken. Wa fi fadlika lan wonten ing fandol panjenengan arhubu demen sapa kula. Fala tahrimi mongko mugi ampun ngaling-ngalingi pengen ing kula. Wa ing kuntulan senajan wonten sapa kula iku ahlan ahli layak lil khrimani maring di alingi. Ai arhabu tegese demen sapa kula fi fadlika ing dalem fadl panjenengan. La fi fadli ghairika boten dateng fadlipun sanesipun panjenengan. Wa quluna utawi dawuh ingsun wa ing kuntu ila akhirihi wa ing kuntu lastu sadiqon fi tawakkuli. Wa ing kuntu ahlan li khaibati wa ing kuntu ahlan lil khirmani wa ing kuntu wa ing kuntu. Iku jawabun jawaban amma saking barang yukulu kang diucapaken apa ma innaman setune wong tawakkal kang kumandel sapa man Allah ing atase Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah kafahu mongko nyukupi sapa Allah ing man. Fala hajata mongko ora ana hajat iku maujud likolihi maring pengucape man fala takilni pengucap fala takilni. Pamanan utawi sapa wong iku saala nyuwun sapa man ku ing Allah bangdau khalis wijine Allah lam yukhayib mongkora gawe tuno sapa wa ing man. Pamanan utawi sapa wong iku rohiba demen sapa man bi fadli ing dalem pandole Allah wangdau khalis wijine Allah lam yahrim mongko orang ngalingi sapa Allah ingman. Fala hajata mongko rano hajat iku mujud likolihi maring pengucapi man fala tuhayibni wala tahrimni warijana bika lan namung dateng ngerso panjenengan aidha tika degresi dat panjenengan walidofa tu utawi dofa janat didofno maring ka ikulil bayan kono butuh paring makno paring makno keterangan makna bayan. Makna bayan ku keterangan. Antasibu nisbatakun awak kula lali wairika beten dateng saklintunipun panjenengan. Salatu wa'id ni mongko mugi beten ngedohaken panjenengan mboten nebihaken dengan ing kula an babika saking lawang rahmat panjenengan babi babika lan wonten ing lawang rahmat panjenengan akifu madhep sapa kula bisuali kelawan nyuwun bafihi lan iku tetep ing dalem dawe musonef tasbihul maula utawi nyerupakan bendoro yani Allah bimalikin kelawan raja abimin kang agung yakifu kang nunggu utawa kang adet sapa atolipun wong kang padha nyuwun bibabihi ana ing lawange Malik. Bala tedut ni mongko muki ampun nundung panjenengan ni engkulo anu saking babika ilahi pakot dasa. Bapak bapak niki doa nomor 17. Doa nomor 17 niki mengandung 8 permohonan. Panjang. Niki mengandung 8 permohonan. Ilahi akhrijni min duli nafsi. Wa tahhirni min syakki wa syirki. Qabla hululi ramsi. Bika astang siru. Pangsurni. Walaika atawakkalu falatakilni. Wa iyyaka as'alu fala tuhayyibni. Wa fi fadlika arghabu fala tahrimni. Wa li janabika antasibu fala tubaitni. Wa bi babika akifu fala tatrudni. Ini mengandung 8 permohonan. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Dan bersihkanlah aku dari keraguan dan syirik sebelum masuk liang kuburku. Yakni dilepaskan atau dibebaskan dari tawanan hawa nafsu. Dan mohon keyakinan yang dapat menghilangkan segala ragu-ragu dan syirik. Hanya dengan engkau aku minta bantuan, maka tolonglah aku. Dan hanya padamu aku menyerah, maka jangan memberatkan bebanku. Dan padamu aku mohon, maka jangan dikecewakan. Dan pada kurniamu aku berharap, maka jangan ditolak. Dan kepadamu aku mendekat, maka jangan engkau jauhkan. Dan di pintu rahmatmu aku berdiri, maka jangan engkau usir. Dengan nomor Y. Nomor siji ilahi ahrijni min duli nafsi. Aman tengeri. Halaman 1157. Ilahi ahrijni min duli nafsi. An nomori angka siji. Halaman berikutnya 1158. Wa tahhirni min syakki wa syirki qabla hululi ramsi. 1161. Nomor 3, bika astang siru pangsurni. Nomor 3. Nomor 4, walaika atawakalu falatakilni. Nomor 5, wa iyaka as'alu falatuhayibni. Nomor 6, wa fi fadlika arghabu fala tahrimni. Nomor 7, wali janabika antasibu fala tubaitni. Nomor 8, wa bibabika akifu fala tatrutni. Tapi kula terangaken satu per satu. Nek nutut, mboten nutut ya diterusno besok. Tuhanku, keluarkanlah aku dari kehinaan diriku. Para bapak, wong niku saged ino, hina dina, ino asor. Nek tiang niku duweni sifat tamak, kale sifat hirsu. Sifat tamak rakus, hirsu serakah. Tiang niku sinten mawon, boh iku wong awit, buh iku prajurit, buh iku wong babat damen, buh iku presiden, buh iku wong rakyat, buh iku wong pangkat, kuwabeh kapan duwe sifat tamak ambek sifat hirsi, itu hakikatnya hina. Hina. Tamak artinya rakus, khirsu artinya serakah. Mengkune rakus, serakah, hina. Para bapak, tamak-tamak biyen nate disebut kale Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ma basaqat al-sonu dhullin illa ala badri tomain. Tidaklah berkembang biak cabang-cabang kehinaan, melainkan yang timbul daripada bibit tamak. Bibit tamak niku bibit pelok, iku bibite pelem. Pelok, pelok iku nek ditandur tukul, tukul terus modot, modot, modot, modot, metu pange. Pange sing gede-gede. Terus pange metu ranting-rantinge. Dadi pelok iku nek wis tukul wit pelem, ngepang-ngepang, metu ranting-ranting. Ditamak niku digambarno kaya pelok. Tamakku nek ditandur ning jerone ati, iku terus metu wit. Wite ngepang-ngepang. Wit apa? Wit kehinaan. Yeah. Pange pangopo pang kehinaan. Ino. Gowongku kapan wis rakus, wong kapane wis serakah. Niku sipate isin ilang. Dawe Nabi at-toma yuzilul haya. At-toma yuzilul haya, tamak, rakus, serakah, iku ngilang no sifat malu. Meni bolak-balik ning TV, ayo hidupkan nopo rasa malu. Hidupkan budaya malu, budaya malu, budaya malu. Indonesia sudah hampir habis budaya malu. Kerenten rakus krono sakah banyak wanita menjual diri. Wisora isin. Dirazia, dirazia, dirazia. Lajeng diberi pembinaan, dicono ucul maneh. Tidak punya rasa malu. Krono rakus, krono serakah. Para bapak, pirang-pirang wong lanang sing jajan. Iki jajan mboten. Diterangkan Indonesia ini sudah 40% wong lanang jajan. Gak terima, kopine dhewe gak terima. Golek kopi warung. Bakpoh omah gak terima. Golek bakpoh warung. Cemono gawang wedok nggih. Jenenge roti goreng omah. Waleh golek roti goreng warung. Kenapa? Karena rakus, karena serakah. Hilang sifat malu. Kapan wis duwe lakon kaya ngono, wong wedok jajan, wong lanang jajan, malah-malah sing jenenge isik bocah-bocah ya ngono wis pengin jajal. Iku sudah hina dina. Kenapa manusia sudah persis seperti binatang? Hina. Ora bapak mboten namung niku tok. Jenenge budaya malu supaya digerakkan lagi. Mbok malu memberikan hukum tidak adil. Lambok malu menerima suap. Lambok malu namanya korupsi. Lambok malu namanya berbohong. Lambok malu suka menipu. Lambok malu, lambok malu. Ini sifat malu sudah hilang. Karena rakus, karena serak. Tinjuwun ing Gusti Allah nyuwun ya Allah Gusti kula pengen lepaskan daripada kehinaan niki tegese kula pengen lepasaken saking budaya tamak saking budaya serakah nek wengku mun lepas saking budaya tamak mun lepas saking budaya serakah maka akan jadi orang yang merdeka. Jadi orang yang mulia. Di bapak-bapak permohonan yang pertama. Bapak-bapak dan para ibu. Sing nomor loro bersihkanlah aku dari ragu-ragu dan syirik. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Karena ragu-ragu dan syirik ini adalah menjadi pendorong sifat-sifat tamak dan sifat serakah. Ini dari sak. Dari ragu-ragu. Enten seorang hakim asmane Abu Bakar Al-Warraq. Seorang al-hakim itu orang yang ahli hikmah. Orang yang makrifat kepada Allah. Julukane Abu Bakar. Jenenge sinten Muhammad bin Umar At-Turmudi. Muhammad bin Umar At-Turmudi punya gelar. Gelarnya Abu Bakar Al-Warraq. Dengane dawuh dengane sedane tahun 240 Hijrah. Abu Bakar Al-Warraq pengene dawuh, upama tamak iku mbok takoni bapakmu sapa, mesti dheweke jawab bapakku syak, ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Ragu-ragu tentang takdir Allah. Nek ditakoni penggaweanmu apa? Penggaweanku ndadekno asor, ndadekno ino wong sing duweni sifat tamak. Dadi ino ku penggaweane. Ora bapak siang menete kula jelasaken wengku nek ragu-ragu. Takdiri Allah. Aku engko gek ora diwehi rezeki mbek Allah. Aku engko gek ora diwehi rezeki. Lho niki jenenge ragu-ragu. Nggih. Bayar aku sakmene engko gek ora cukup. Ragu-ragu. Penghasilanku hanya sekian, jangan-jangan enggak cukup. Gaji saya hanya sekian, jangan-jangan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluargaku. Wong anakku kuliah, bojoku ya kuliah meneh. Lho gak ora cukup. Ini adalah ragu-ragu semua. Karena ragu-ragu, gak ora oleh rezeki, gak tidak mencukupi, gak ngene, timbullah. Ya, sifat tamak, timbullah sifat serakah. Kalau bapak, newis timbul sifat tamak, timbul sifat serakah, maka muncullah berbagai macam kehinaan. Sampai-sampai para bapak pengurangan diri sin, ya, mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat zalim. Wis ora isin maneh. Wis ora isin maneh mempunyai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Tidak mau lagi mempunyai tindakan-tindakan yang bersifat mengkhianati jabatan. Mun boten isin malih. Iki kabane wis terserang penyakit tamak, terserang penyakit serakah. Mun boten isin. Ditimbule niku nggih saking syak, saking syirik niki. Kono syirik niku para bapak niku menyamakan Gusti Allah kalih liyane Allah. Ya nuwun sewu. Sirik niku banget bergantung ning sebab lali ning musabbib. Bergantung ning sebab. Nggih, nek dibelat ngoten. Aku luwe iku ora bisa waret nek gak mangan sego. Aku ngelak ora bisa seger nek ora ngombe banyu. Aku ngelu gak iso waras nek ora ngombe obat. Aku sakit gak iso waras nek ora nengune dokter. Iki dadi ana sirik para bapak. Dadi kapane luwe banjur mangan sego duwe etiket sing marekno weteng kuwi ku sego. Iku sirik. Nggih. Lah terus pundi kudune kudu duwe etiket sing marekno aku Gusti Allah. Sego sebagai lantaran. Itu dicekel ini. Lah bapak sak terusé aku ku ngelak Ora iso waras nglakune ora ngombe banyu. Dadi sing maras no ngelaku iku ba banyu. Dudu Gusti Allah. Niki sih sirik. Nah, kudune kanjengan Gus Mundi rumoso sing gawe seger Gusti Allah. Banyu hanya sebagai lantaran. Sampai didawakan tengitab di Fetul Atiyah ini ono wong rumongso rezekiku jalaran soko kerjaku syirik. Rezekiku diwai ambek kerjaku rumongso nek rezekiku sing maringi pekerjaan iku syirik. Niki para bapak sok mboten krasa. Nah, terus pundi rezekiku mung saka Gusti Allah. Pekerjaan hanya sebagai perantara. Pirang-pirang wong ora kerja sugih. Pirang-pirang wong kerja melarat. Nggih mboten? Wong mboten nate kerja mobil kula nggih Innova. Masuk sing gawe niku kerja. Ora apa-apa. Semono ku waras sing marasna Gusti Allah dokter perantara. Seandainya dokter sing marasna wong rumah sakit gado sing mati. Nyatane bendino pirang-pirang sing mati. Allah. Niki ditancepno ning jerone kepercayaan ning ngene iman. Supaya ora sak supaya gak ragu-ragu nggih. Iku nek diterusno aku gak oleh rezeki nek ora korup. Nggih mboten? Aku ora oleh rezeki akeh nek ora nampa suwap. Niki para bapak. Akhirnya gimana? Korupsi dan suap membudaya. Kenapa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Niki syirik pilih tikot dalam upaya. Nyuwun Gusti kula nyuwun ragu-ragu kula ical, syirik kula isal sebelum aku masuk liang kubur. Nek sampai masuk liang kubur masih dalam keadaan syak, dalam keadaan syirik, naudzubillah min dzalik. Terusi keterangan wau, nek wis kadung mlebu liang kubur untuk membersihkan diri sudah tidak bisa bertobat lagi, tapi untuk membersihkan diri harus pakai api neraka. Ini para bapak tobat cak durunge mati. Mergono apa nek mboten tobat cak durunge mati, dosa digawa mati. Mlebu swarga tidak bisa kecuali sudah bersih. Ten saged swarga iku panggonan sing bersih. Orang tidak mampu masuk surga kecuali sudah bersih. Walaupun sudah punya kartu penduduk surga. Karena setiap orang yang mukmin, orang yang muslim itu diberi kartu penduduk surga. Panjenengan muslim, panjenengan mukmin. Panjenengan wis nglakoni salat, nglakoni poso. Siji mbek KTP-ne muslim tapi gak salat. Man lam yusalli fa huwa kafirun. Wong kafir tidak punya kartu penduduk surga. Walaupun duwe kartu penduduk surga, tidak semudah itu masuk surga sebelum bersih jiwanya. Wis kadung masuk liang kubur dos pundi wis kadung masuk Iki mboten saged tobat ning kuburan. Mboten saged, sagede dos pundi dibersihkan kotorannya dengan api neraka diobong dhisik. Mlebu ya mlebu ya. Tapi mampir dhisik neraka gak suwe-suwe 10.000 tahun wae. Masya Allah. Padahal dina teng rika niki para ibu lan para bapak, satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Enten yang sing umur 50.000 tahun. Masya Allah. Ya dibersih di set. Nanti nyuwun ini kuwau Gusti. Kapan ini sak badane masuk surga. Sak badane masuk kubur. Niki dereng dibersih. Ini akhirnya ini. Laisa ba'dahu tathirun ila binar. Cara bersih kudu nganggu geni. Nganggu geni kula mboten kuat Gusti. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fa abli tau batau wa firdunu nakawafiru dambil adimi. Masya Allah. Atala aduli fi kakufronahu lawa balautu bani dunya falam arafihimu siwa man wada wal bukhlu mil'u ihabihi. Dawi Imam Syafi'i. Fajarratu minum dil konati soriman kotoktu raja'i minhumu bidhubadihi falada yaroni wa kifan fi tarikihi walada yaroni qaidan inda babihi waniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal rinna ila anisai ila bihi balautu bani dunya falam arafihimu siwaman hoda wal bukhlu mil'u ihabihi fajarrattu min ghamdil qanati sariman fataktu raja'i minhumu bidhubabihi falada yarani waqifan fi tarikihi walada yarani qaidan inda babihi uniyun bila malin anin nasi kullihim walaisal ghina illa anishai ila bihi. Aku telah menguji, aku telah memperhatikan pecinta-pecinta dunia. Ternyata di antara mereka aku tidak melihat selain orang yang hanya mementingkan makan. Bal bukhlu mil'u ihabihi, sedangkan sifat bakhil, sifat kikir memenuhi seluruh kulitnya. Bapak ahli dunya, wong sing demen dunya pun nek diteliti isinya hanya apa? Urusannya mengurusan mangan. Urusan mangan. Urusan mangan. Nek urusane mung trimo mangan, maka tidak ubahnya dengan kerbau. Tidak ubahnya dengan kambing. Tidak ubahnya dengan sapi. Di semua itu saya perhatikan itu hanya urusan mangan. Ya sak bangsane mangan, nggih. Istilahnya kapan melek ya golek, bar golek nyekek. Bernyekek menek. Benemenek nelek. Paring ngono entek-enteke matek. Oh niku nggih. Wong sing seneng donya ku hanya ini. Setiap melek, golek, bar golek, nyekek, bar nyekek, menek. Apa sing dipenek? Bar mutus nelek, bar nelek matek. Wis iku tok. Imam Syafi'i dawuh, setelah aku teliti, aku perhatikan. Wong sing mencintai dunia itu hanya itu. Saya tidak melihat yang lain. Kalau sudah begitu, maka kikirlah yang mempengaruhi jiwanya. Duh, itu perusahaan itu mesti andem-andem ku, Pak. Piro, zakate piro. Zakat malah matene wong. Ya betul. Anak perusahaan rokok gede ini sakmono. Zakat hanya 300 juta. Itu masa ada 2,5%. Zakat yang 10 hewu. 10 hewu sakmono gemerutuk. Idek-idekan malah mati. Itu jerene zakat. Zakat apa hanya pamer. Kikir, tentunya kikir, medit. Nek upamane zakat, iku mesti, ya, iku mesti 1/42,5%. Kalau harta itu misalnya 100 triliun, perusahaan rokok itu kurang, Pak. 100 triliun iku lebih. Ku zakate piro? Mesti zakat kan 2,5 tril. Oh zakat 300 juta ngapa? Nih badan juga itok no, itok no wong itu dan piro sing dum hanya 10 ribu per orang. Geloan, geloan. Ya. Maka sifat kikir adalah memenuhi seluruh kulitnya. Fajaratu min ghamdil qanaati shariman, aku punya pedang. Pedang yang tajam, di mana pedang itu diberi sarung. Sarungku kerangka, namanya kerangka qanaah. Qanaahku neriman. Punya pedang yang tajam, saya beri sarung atau saya beri kerangka sarung. Namanya sarung qanaah. Kalau sudah saya hunus pengharapan saya pada manusia, saya potong. Saya tidak mengharapkan manusia, tapi aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Saya putus dengan pedang yang tajam yang saya sarungi dengan qanaah. Maka aku tidak mengharapkan pada manusia siapapun. Aku hanya mengharapkan kepada Allah. Fala dayarani waqifan fi tariqihi wala dayarani qaidan inda babihi. kalau tamakku, kalau harapanku kepada manusia sudah aku putus, maka tidak ada orang yang melihat aku berdiri nyegati dalane wong sugih. Lho Bapak, wong sing tamak sing njaluk-njaluk ora nyegati dalane wong sugih. Wong sugih ku ben esuk mesti liwat kene, tak cegatane. Nggih. Lapo nyegati wong sugih? Ati apa? Sehingga tidak ada satupun orang yang melihat aku ngelempos di depan pintunya. Yeah. Bapak, wong sing tamak ambek menungso ku ben-ben dak ngelempos ngadeg ning arepe pintu. Kadang nggowo gitar, jreng. Jreng. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, sing di omah metu wedhewe 1000. Itu namanya berdiri di depan pintu. Kalau aku sudah tidak tamak kepada siapapun, maka tidak ada orang melihat aku nyegati wong neng dalan, wong sing sugih. Tidak akan melihat aku bersimpuh di depan pintu orang yang kaya. Waniyun bila malin anin nasikulihim walaisal waniyu illa anisai ila bihi. Aku dadi wong sugih tapi gak ana duwite. Sugih tapi gak ana duwite tegese napa? Nriman. Tapi kana bi alqanaah kanzun layakna. Nriman iku godang yang tidak akan habis. Aku dadi wong sugih tapi ora duwe duit. Tegese sugih gak butuh ya. Tidak mengharapkan pemberian orang lain. Karena sugih itu bukan karena harta. Tapi sugih adalah karena hati tidak terpengaruh dengan harta. Orang kaya itu orang yang hatinya tidak pengaruh dengan harta. Loh Bapak, kapane wong wis kaya ngeten iki boten badhe tergoda kalian kehinaan. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aikantu anna Allaha la shakka raziqi wa ma yakum min rizqi falaysa yakutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki sayati bihillahul adhimu bifadlihi walau lam yakun minni lisanu binatiki fafi ayyi shay'in tarhabun nafsu hasratan waqad qasama rahmanu rizqal khalaiki. Tawakkaltu, aku serah diri. Firizki tentang rizkiku ala Allahi khaliki, kepada Allah penciptaku. Wa'aikantu, saya meyakinkan annallaha la syakka raziki, sesungguhnya Allah tidak ragu-ragu lagi adalah akan memberi rizki aku. Apa Gusti Allah kan wis dawuh wa ma min dabatin bil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Imam Syafi'i dawuh, aku serah diri kepada Allah penciptaku tentang rizkiku. Karena aku meyakini tidak ragu-ragu lagi bahwa sesungguhnya Allah akan memberi rizki aku. Wa ma yakum min rizki falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awaiki. Semua apa yang menjadi rizkiku mesti tidak akan lepas dari aku. Mboten, Pak. Nek panjen rizkiku rizki sampean mboten badhe lepas saking jenengan. Walaupun rizki itu adalah di dasar laut yang paling dalam. Suatu saat Nabi Sulaiman diperintah Allah. Sulaiman nang pinggir segoro ya. Salaton ning pinggir segoro, ku tak weruhno barang yang ajaib. Keajaiban-keajaiban yang belum pernah kau lihat. Nabi Sulaiman datang rawuh datang pinggir laut bersama dengan pengawal-pengawalnya. Sembahyang ning pinggir segoro. Iku setiap pagi, siang, sore, mesti ono semut warnanya abu-abu sebesar kelangkeran. Semut rupane abu-abu. Gedene padha mbek kelangkeran. Iku nyokot daun yang masih hijau. Ya, menggigit daun yang masih hijau. Iku ngliwati ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang. Badane sembahyang Nabi Sulaiman terus ngetut. Ngetut semut iku. Bareng tekan pinggir laut wis ana kodhok. Kodhok iku muncul. Terus semut iku nyolot ning gegere kodhok. Digowo nengah. Terus kodhok kuambles, semute katut. Mboten dangu muncul malih kodhok niki, semut pun mboten nyokot daun hijau. Di pinggir kali kodhok, semut nyolot ning darat, melaku maneh ngliwati Nabi Sulaiman sembahnya. Isu-isu, ku kira-kira waktu beduk, Nabi Sulaiman sembahyang semut iku liwat maneh, ambek nyokoti daun hijau. Ngliwati ngarepe Nabi Sulaiman, teko pinggir laut muncul lagi kodhok. Semute nyolot ning gegere kodhok. Digowo nengah ambles maneh. Mboten dangu muncul maneh. Nggih. Muncul minggir, semut nyolot ning darat, mlaku ning ngarepe Nabi Sulaiman sembahyang. Iku sehari mesti 3 kali. Pagi, tengah siang, sore. Bareng berhari-hari ngono terus semut iku di stop. Semut madhep aku takon. Awakmu ku mendhino kok mesti rutin nggawane godhong yang masih hijau yang segar mbok gawa ning laut, awakmu numpak gegere kodhok terus ambles ku ning ndi paramu? Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku kagungan makhluk. Makhluk ini ki ulat. Ulat ular. Manggone teng cepitane batu karang. Ular niku mboten doyan mangan dedaunan karang. Dedaunan laut mboten doyan. Doyan niku dedaunan darat. Sing garing nggih mboten purun, sing seger. Sing seger sing masih hijau. Niku kula niku diperintah mbek Gusti Allah kirim sedina ping 3. Nggih. Teng ular niku. Deko ular niku ne badhe medal disaut iwak. Dadi piambe teng jerone cepitan mawon, cepitan batu karang. Nek sampe medal caplok iwak, nggih. Dateng niku mung mintap-mintip ngenteni kula teko. Nggih. Niku sedina kula kengken kirim ping 3 mbek Gusti Allah. Lho kaya ngono lho, Pak. Nggih. Awake dhewe kurang percaya sih. Ngono dia nek tekek kok ana cecak barah. Kuwi cecakku tangane mbek tembok sing dipangan mabur-mabur. Iki cara akal masa iso mangan. Wong cecakku gak iso mabur. Tapi waya mangan kok ya ana laron moro. Tangan. Waya mangan ana nyamuk moro pangan. Loh Bapak, pengin nalin nate kuwi terangaken ngoten. Wong ku sing penting takwa Allah. Nggih. Kaya tekek iki lho, takwa. Takwa. Madune ning pojok gak ngalih-ngalih. Lendilalah waya mangan ku ya ana jangkrik moro. Ana kupu moro pangan. Imam Syafi'i nggih ngoten, nek panjane ku rezekiku mesti teko ning aku, walaupun tempatnya di dasar laut yang paling dalam. Nah, guru bapak, sayati billahul adimu bifadlihi, walau lam yakun minni lisanu binatiki. Dadi rezekiku saka dasar laut. Masa lisanku gak muni piye-piye, aku njaluk yo ora. Nek panjene kurisiku yo mbek Gusti Allah yo ditekakno. Nggih. Ora Bapak, wong sak masjidku sing mangan pindang pira? Hah? Sing mangan iwak laut pira? Sing mangan teri pira? Sama nanti golek ning laut. Nek pancen rezeki sak jenengan ya teko dhewe ning Jombang, pindang. Teko dhewe. Nggih, kapan enten tiyang rika jenenge tiyang pajeng, kapan tenggen kuwi mesti nggowo ndoke wak tonang. Wak tonang kaya ula ngoten. Wayahe gendhok seluruh tubuhnya kundhok-tok. Lah iya aku gak tau boleh ewak tonang, omahku ya ana ewak tonang. Omahku ora tau tak golekno kakap merah, kok ya ana kakap merah. Aku gak tau nandur salak, omahku kaya salak pirang-pirang. Iya toh. Iswaye panen pelem, masya Allah, pelem neng omah. Dengan panjen rizki lah yang teko-teko dewi bifadlillah dengan fadl Allah. Nah, seperti itu kena apa? Nafsu itu kok menyesal? Nafsu kok nelongso? Singgarin nelongso ku apa? Bapak ku sama Rahman rizkul khalaiki. Allah yang Maha Kasih Sayang telah membagikan rizkinya kepada semua makhluk. Napa kok nelongso napa? Nggih. Nelongso ben longso ragu-ragu, beragu-ragu tamak, bertamak serakah, nggih. Akhirnya menghinakan kepada diri sendiri. Oh Bapak, terus ana sing muni, nek kowe mboten nyambut gawe gak ana sing mara, Yai. Lah, kuwajib dengan panjang wong awam. Wong awam tawakali masih harus kerja. Dari Sayyidina Umar, wong awam, innamal mutawakilu alladhi yulki badrohu alal adi wa tawakala. Nek wong itu wong awam, iku rakene males. Kudu tetap kerja. Ibarat petani isih menyebarkan benih tanaman di atas bumi kemudian pasrah kepada Allah. Ngono aja terus jaga notok tawakal maring Allah jaluk tok ya Allah Gusti mbok kula iki diparingi nggih dhuwit 100.000 sak karung brek saking langit ngoten. Durung wayahe, besok kapan wis makom tajrid gak apa-apa. Makome makom kasab wong sing tawakalku masih harus usaha. Sungguhku santri-santri pengen hajat duwe ilmu sing kata sing manfaat ya kudu usaha. Usaha belajar sing mempeng, usaha ngaji sing temenan, usaha sekolah sing aktif, usaha musyawarah mudzakarah. Niku kudu usaha. Usaha yang maksimal keberhasilan pasrah kepada Allah. Aja kaya pepatah ayam jantan bertengger di lumbung padi mati kelaparan. Ayam jantan bertengger di atas lumbung padi kok mati kelaparan? Sebab kok males. Ya badan. Wong di lumbung padi kok mati kelaparan? Kari nyucuk tok lho. Orang gelem. Itik berenang di atas air mati kehausan. Layo, ono bebek. Ya, ngelangir dure banyu kok mati mergo ngelak iku lho. Tak mergo malas. Iku nek diterusno santri bodoh ngono. Mondok di pondok 15 tahun. Pada pondok ada lautan ilmu. Kok mulai bodoh iku mergo malas. Padha itu bebek nglangine dhuwur banyu kok mati kehausan. Pitik nggih mencok ning dhuwure lumbung padi kok mati kelaparan. Santri mondok 10 tahun kok mulai goblok lho. Nggih. Pondok iku lautan ilmu, Bahrul Ulum nggih mboten? Niku istilahe wong Indonesia. Isa Imam Syafi'i. Tamutul ustu fil ghabati ju'ah walahmuddo'ni ta'kuluhul kilabu wa'abdun kot yanamu ala haririn badunasabin mafarisuhuturabu. Tamutul ustu fil ghabati ju'a walahmuddo'ni ta'kuluhul kirabu wa'abdun kot yanamu ala haririn wadunasabin mafarisuhuturabu. Layo singa ning tengah-tengah hutan kok mati kelaparan. Singa ning kono kan banyak kambing hutan. Bisanya banyak sapi hutan, nggih. Ning kono akeh kebu hutan. Lah ya wong singa ning alas pirang-pirang hewan kok mati kelaparan. Iku jenenge singone loro panas iku. Males ora gelem golek pangan. Akhire daging-daging domba dimakan anjing-anjing laut. Kok anjing laut anjing ku hutan. Ayo, daging-daging domba dimakan anjing-anjing hutan. Soale singane males. Wa abdun qad yanamu ala haririn wa dunasabin mafarisuhu turabu. Lah yo ana buruh kok turune kasur spraine spray sutra. Ana buruh tidur di atas kasur spray sutra. Lu anak juragan kok turu pakai alas tanah. Lah iya toh anak juragan kok turu kasuri wedi. Buruh tidur di atas kasur bersepraikan suhu. Apa sebabnya mau usaha? Anak juragan kok turun yang suket-suket. Apa sebabnya malas? Ya, para bapak, berarti tawakal-tawakal itu juga harus berusaha. Keberhasilan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak terpaksa hanya dua. Niku sik kurang 6, wektune dereng cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barna wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi halatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.